cara dusta dari merasa. Bila tersentuh wajah bercerita, terjemahlah rasa. Dia tak pernah berdusta. Cinta kau saksi, kau membawa hidupku ke dimensi yang tak pernah kujangka. Sikit pun tiada sanksi kuasamu suci, membuat gila umat insan isinya atali. Jangan musnahkan cinta ini. Aku malu terus merasakan nikmatnya. Aku malu terus merasakan sakitnya. Sakitnya. Cinta kau sakti, kau membawa hidupku ke dimensi yang tak pernah kujangkau. Sikit pun tiada sanksi kuasamu suci, membuat gila umat insan isinya. Sakitnya.